Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang hadis yang atau istilah yang digunakan oleh mereka para al-muhadithin seputar penamaan mu'talif dan muttafaq atau mu'talif dan mukhtalif. Penamaan ini berhubungan dengan rawil hadis, karena terkadang pada beberapa penamaan yang ada pada rawil hadis ini memiliki kemiripan. Kemiripan dari sisi tulisannya, namun berbeda dari sisi bacaannya. Pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan tentang penamaan muttafiq. Muttafiq adalah yang sama dari sisi lafaz dan penulisannya, seperti sama-sama bernama Abbas. Sama-sama bernama Abbas, namun Abbas yang pertama berbeda dengan Abbas yang kedua. Ditinjau dari sisi kesikohannya juga pada sebagian keadaan berbeda. Abbas yang pertama sebagai misal adalah seorang rawi yang dhaif, yang kedua dinyatakan sebagai seorang rawi yang siqah. Sehingga penting untuk kemudian seorang yang mempelajari hadis mengerti tentang istilah muttafiq dan mu'talif, atau mu'talif dan mukhtalif, karena dengannya akan semakin bertambah wawasannya, terkhusus seputar penamaan para perawi-perawi hadis, sehingga seorang bisa mensahihkan satu hadis berdasarkan al-ilm. Adapun seorang rawi yang sama dari sisi penulisannya, akan tetapi berbeda dari sisi penglafazannya, diistilahkan dengan mu'talif dan mukhtalif. Mu'talif dan mukhtalif, yang serupa, yang sama, dan mukhtalif berbeda dari sisi penglafazannya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "Allazi tafaqa khattan walakinahu ikhtulifa lafdhan." Yaitu nama seorang rawi yang sama dari sisi penulisannya, akan tetapi berbeda dari sisi penglafazannya. Sama-sama tulisannya seperti contoh ain mirip dengan ba dan sin. Yang satunya ain, ya, dan shin. Bacanya yang pertama Abbas, yang kedua bacanya Ayyas. Ini sama dari sisi penulisannya, namun berbeda dari sisi bacaannya. Dan seperti yang kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, bahwasannya penulisan bahasa Arab pada zaman al-mutaqaddimin, zaman terdahulu, ditulis dalam keadaan tanpa titik. Pada setiap hurufnya tidak ada titiknya. Sehingga penerapan tentang istilah mu'talif dan mukhtalif itu sangat penting. Karena bila mana penamaan seseorang ditulis tanpa ada titik, maka memberikan kerancuan dari sisi penglafazannya. Seperti tulisan Abbas, kalau tanpa titik sama dengan Ayyas, namun akan berbeda tatkala dilafazkan. dilafazkan. Atau seperti khayyat dan habbat. Khayyat dan habbat. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Sehingga salah titik dari penamaan seseorang itu terkadang berbeda dari sisi zatnya. Ya'ni anna lafza fi tarkibil kalimati wahid walakin takhtalifu fin nutqi. Fahada yusamma mu'talifan mukhtalifa. Yaitu maksudnya adalah yang lafaz dari sisi susunannya pada kalimat itu sama, akan tetapi berbeda tatkala membacanya, dan ini dinamai sebagai mu'talif dan mukhtalif. Yang sama namun berbeda. Dan dinamai mu'talif disebabkan karena li'itlafihi khatta. Karena bersamaan dari sisi penulisannya, sama berkumpul dari sisi penulisannya. Wa sumiya mukhtalifan liikhtilafihi nutqa, dan dinamai sebagai mukhtalif karena berbeda dari sisi pembacaannya. Wa huwa aidan fi nafs alwaqti muftariq liikhtilafihi 'aynan wa dhata. Sehingga pada suatu keadaan disebut muftariq karena berbeda dari sisi orangnya dan individunya, tidak sama. فالأشخاص متعددون في المتفق والمفترق. Dan keadaan orang-orang tersebut ini bermacam-macam dalam bab al-muttafiq dan muftariq. Dalam bab al-mu'talif dan al-mukhtalif. Walakin al-kalam 'ala al-asma' in kanat mukhtalifah fasammihi mu'talifan mukhtalifa. Dan akan tetapi dalam pembicaraan seseorang pada nama-nama tersebut, walaupun berbeda-beda individunya, maka dinamailah dengan penamaan mu'talifan mukhtalifa. Bila mana ternyata nama tersebut itu ada kemiripan, ada kesamaan, maka dinamai dengan penamaan muttafiqan muftariqa. Sehingga muttafiqan muftariqa ini yang sama penulisannya dan sama bacanya. Sama-sama Yazid, sama-sama Amr bin Sulaiman, tapi beda. Amr bin Sulaiman yang ini berbeda dengan Amr bin Sulaiman yang di sana. Ini namanya muttafiq dan muftariq. Adapun bila mana sama dari sisi penulisannya dan berbeda dari sisi cara bacaannya, maka dinamai sebagai mu'talif dan muttafiq. Mu'talif dan mukhtalif. Ini penamaan dari sisi rawi hadis. Kemudian faedah seseorang mengetahui macam dari muttafiq dan mu'talif dengan perincian pembahasan yang tadi disebutkan adalah li'alla yashtabihal ashkhas, agar supaya orang tatkala seseorang ingin menentukan keadaan seorang rawi, dia tidak mengalami keraguan-raguan. Yang apabila rawi tersebut berhubungan dengan matan satu hadis, nantinya keraguan-raguan di dalam memprediksi seorang rawi, apakah rawi ini yang berasal dari Baghdad ataukah dari Madinah, dan penamaan yang sama tersebut, apabila seorang mengalami keraguan-raguan di dalam menentukan siapa di antara keduanya, terkadang mempengaruhi kesahihan satu hadis, mempengaruhi kesahihan satu hadis, karena berbeda-beda antara yang di sana dengan yang di sini, periwayatannya berbeda, yang satu disiqahkan, yang satu dilemahkan. Bahkan dalam pembahasan yang sebelumnya dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bila mana seseorang mengalami keraguan-keraguan di dalam menentukan seorang rawi, siapa di antara rawi yang ada dalam sanad tersebut yang dimaksud, apakah rawi yang dhaif atau seorang rawi yang thiqah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menganjurkan agar seorang tersebut tidak menghukumi hadis ini dengan hukum yang sahih dan tidak pula yang dhaif, sehingga dia tinggalkan, sehingga jelas baginya siapa di antara kedua rawi tersebut yang dimaksud dan yang meriwayatkan periwayatan tersebut, baru kemudian dihukumi sebagai hadis yang sahih ataukah yang dhaifnya. Fa masalan, sebagai contoh, idza kana indana 10 rijal kulluhum yusammuna bi Abbas. Apabila kita ini memiliki 10 orang nama laki-laki yang mereka seluruhnya dinamai dengan nama yang sama, Abbas. Ya mungkin di pondok kita ini orang yang bernama Ahmad itu banyak, ya kan? Yang bernama Muhammad juga banyak. Siapa lagi yang namanya lebih dari 3? Satu nama tapi 3 orang di pondok ini. Siapa itu? Hah? Hah? Abdurrahman. Siapa? Ya, Fauzan. Kalau semisal ada orang yang melapor, nih, itu si Fauzan, dia ngerusakin apa namanya sepedanya si Fulan. Nah, ini langsung marah ini. Dipikirnya Fauzan yang di kelas berapa aja itu Fauzan itu? Hah? Kelas berapa Fauzan? Kelas tahfidz. Terus selain kelas tahfidz, kelas 2, kelas 4. Wah, dipikirnya yang kelas tahfidz ini mau dijewer. Tapi ternyata ketika dicek, ini Fauzan banyak nih di sini nih. Ada yang kelas 2, ada yang kelas 4. Coba dicek dulu. Nah, sehingga tidak tergesa-gesa di dalam menghukumi. Demikian pula di dalam bab perawi hadis, terkadang ada yang sama, namun dari sisi keadaannya berbeda-beda. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, terkadang seseorang rawi itu mengalami kesamaan dari sisi nama rawi tersebut, bapaknya dan plus kakeknya. Sama. Fulan bin Fulan bin Fulan dengan Fulan bin Fulan bin Fulan, bahkan ada beberapa nama dengan nama yang mirip, yang sama. Dengan nama yang sama. Namun kedudukan rawi-rawi tersebut berbeda-beda. Sehingga di dalam pembahasan seorang memahami muttafiq dan muftariq, ini termasuk dari pembahasan yang perlu. Sehingga disebutkan dan diingatkan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, fakhshal ghalat. Maka dalam kau hati-hati, jangan mudah keliru. Sebagai contoh, ada 10 orang yang bernama Abbas. Falabudda an na'rifa man huwa Abbas, sehingga tatkala kita ingin menghukumi riwayat yang diriwayatkannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan Abbas. Apakah yang dimaksud itu seorang yang dhaif karena jeleknya hafalannya, karena kurang keadilannya, ataukah yang semisalnya. Sehingga kita diharuskan untuk mengetahui siapa itu Abbas, semata-mata bertujuan untuk kemudian kita mengetahui apakah riwayat yang diriwayatkannya termasuk dari riwayat yang diterima ataukah tidak. Karena pentingnya pembahasan ini, banyak di antara mereka para ulama yang secara khusus menulis satu kitab yang membahas tentang kesamaan nama perawi-perawi tersebut. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Memiliki satu kitab khusus membahas tentang rawi-rawi yang sama. Kemudian apabila ada seorang yang bertanya, fa bi ayyi tariqin numayyizu hadza min hadza? Dengan cara apa kita mengetahui antara si fulan yang dimaksud adalah orang ini ataukah orang yang ini? Fa naqulu, kita katakan, ammal mu'talif wal mukhtalif fatamyizuhu yasir. Adapun di dalam pembahasan mu'talif dan mukhtalif yang sama bacanya dan sama pula tulisannya. Afan, yang apa namanya, sama dari sisi penulisannya, beda dari sisi penglafazannya. Ini cara memudahkannya gampang. Li'annahu mukhtalifun fin nutqi, karena berbeda dari sisi cara bacaannya. Ini Abbas, ini Ayyash, sehingga mudah. Kecuali kalau semisal bentuknya tulisan tanpa titik, ini seorang mengalami kebingungan. Wala yakunu fi shibahin fil waqi', sehingga secara realita kenyataan yang ada tidak ada kesamaran. Illa idza salakna tariqal mutaqaddimin fi adamil i'jam. Terkecuali apabila kita ini mengikuti langkah generasi terdahulu orang-orang Arab tatkala mereka menulis satu huruf dengan tanpa menyertakan titik, adamil i'jam. Ini menunjukkan bila mana tulisan bahasa Arab pada zaman dahulu tanpa titik, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ahli sastra, ahli bahasa, sehingga tidak perlu untuk menitiknya. Itu anak-anak itu, tolong itu. Al-ijam maknanya adalah adamu tantiqil huruf, tidak menitik huruf-huruf pada kalimat bahasa Arab. Kalau kita melihat Al-Quran itu banyak titiknya, ini tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Kalau kita mempelajari bahasa Arab yang sudah ada titiknya saja, tapi tanpa harokat, itu pusing, ya kan? Harus belajar sorof dulu, harus belajar apa nahwu dulu, harus belajar muhadasah, percakapan bahasa Arab dulu, baru kemudian bisa mengerti tulisan madrasatun, bacanya adalah madrasatun. Apakah ini bacanya madrasatun, madrasatin, madrasatan, itu harus mempelajari nahwu. Ini dalam perkara membaca dan menentukan harokat terakhir dalam keadaan pada kalimat yang ingin kita tentukan harokatnya sudah dititik. Itu pada sebagian keadaan sulit, harus belajar beberapa tahapan-tahapan yang kita sebutkan. Terus bagaimana kalau semisal yang kita pelajari itu tidak ada titiknya? Tidak ada titiknya, tambah bingung lagi. Ibaratnya yang kita baca saat ini semuanya tidak ada titiknya, itu bingung, ya kan? Tapi pada zaman mutaqaddimin mereka biasa, mereka bisa. Famasalan, sebagai contoh, menurut orang-orang mutaqaddimin, orang-orang terdahulu dari bangsa Arab, tatkala mereka menulis kalimat Abbas dan Ayyash itu sama, karena tidak diharokati, tidak pula dikasih titik. La tushakkal wa la tunqat. Tidak dikasih harokat, tidak dikasih titik. Amma indal mutaakhirin fa innal baba yaqillu fihi al-ishtibah li'annahum yu'jimuna al-kalimat. Adapun pada generasi al-mutaakhirin, terakhir bangsa Arab dalam bab ini mereka mengalami kebimbangan, keraguan-keraguan, karena mereka terbiasa kalimat-kalimat tersebut ditulis dalam keadaan dikasih titik. Adapun di dalam membahas dan di dalam mengetahui tentang siapa rawi dalam bab al-muttafiq dan al-muftariq ini adalah perkara yang sulit. Fahuwa su'bun. Hatta fi zamanil mutakhirin, hingga pada zaman terakhir. Lianna ta'yinal murad tahtaju ila bahthin daqiqin fi ma'rifatil asyakhsi bi'aynihi. Diam itu. Karena menentukan siapa yang dimaksud dari individu tersebut membutuhkan pembahasan yang lebih teliti di dalam mengetahui individu tersebut, wawasfihi tamaman, dan sifatnya secara sempurna. Harus tahu sejarah, harus tahu keadaan lingkungan, harus tahu masing-masing dari keadaan rawi yang ada pada nama-nama tersebut. Oh, kalau si fulan ini di sana, berarti riwayatnya tidak mungkin diriwayatkan oleh dirinya. Berarti ini riwayat si fulan yang di sana. Sehingga membutuhkan wawasan dalam bab tarikh dan keadaan pada masing-masing rawi tersebut. Kalau pada zaman sekarang ini, walhamdulillah, sanad-sanad hadis itu sudah dikoreksi oleh para ulama, yang sahihnya dan yang dhaifnya. Kita tinggal membuka karya-karya mereka. Ini termasuk kemudahan. Fasara idzan faidatu ma'rifati hadzal bab ta'yinur rawi, sehingga dengan pembahasan yang tadi kita sebutkan, faedah seorang mengetahui bab ini adalah untuk menentukan nama seorang rawi. Lil hukmi 'alaihi biqabuli riwayatihi aw biraddiha, untuk kemudian nantinya menghukumi periwayatannya apakah diterima ataukah ditolak. Wal marja'u fi dzalika al kutubul mu'allafatu fi hadzal bab, dan referensi di dalam menentukan itu seluruhnya adalah melihat kitab-kitab yang ditulis secara khusus menjelaskan tentang bab ini. Wa mimma yu'inu 'ala ta'yin ar-rajul ma'rifatu syuyukhihi alladziina yarwi 'anhum. Demikian pula di antara perkara yang bisa membantu untuk menentukan siapa di antara rawi tersebut yang dimaksud adalah dengan mengetahui guru-gurunya, yaitu guru-guru yang mereka meriwayatkan riwayat darinya. Sehingga kalau fulan ibni fulan menyatakan telah mengabarkan kepada saya fulan, letak perbedaannya adalah di nama gurunya. Kalau yang ini menyebutkan si fulan gurunya, berarti rawi ini yang dimaksud. Kalau ini ternyata menyebutkan si fulan dengan nama yang lain, guru yang berbeda, berarti rawi ini yang dimaksud. Sehingga di antara yang bisa membantu adalah dengan mengetahui guru-gurunya. Wa ma'rifatu thullabihi, demikian pula mengetahui nama-nama muridnya. Kalau yang di atas, yang pertama tadi nama gurunya, kalau yang di bawah nama muridnya. Berarti orang yang meriwayatkan riwayat itu darinya. Kalau yang di bawahnya fulan ibni fulan meriwayatkan darinya, berarti dia yang dimaksud adalah si ini. Kalau muridnya yang kalau fulan ibni fulan yang meriwayatkan riwayat tersebut darinya orang yang lain, berarti yang dimaksud adalah orang yang lain. Sehingga dengan mengetahui nama gurunya atau mengetahui nama muridnya, ini juga sangat membantu. Alladzina yarwuna anhu, yang mereka murid-murid tersebut meriwayatkan riwayat darinya. Kemudian pembahasan yang berikutnya pada syair yang ke-30, berkata Imam Al-Baiquni rahimahullah, wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Dan munkar adalah bersendirinya seorang rawi. Yang rawi tersebut ini bersendirian tidak bisa untuk kemudian dinyatakan sebagai seorang rawi yang adil periwayatannya bila mana dia dimungkinkan tidak ada kawan-kawannya. La yahmilu tafarruda. Tidak dimungkinkan apa namanya ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Dia akan dinyatakan sebagai seorang rawi yang adil bila mana ternyata dia tidak bersendirian di dalam meriwayatkan periwayatan tersebut, sehingga harus ada yang lain. Kalau dia sendirian sudah pasti lemahnya. Ini termasuk dari penamaan hadis yang mungkar. Tapi bila mana ada yang lain, kawan-kawannya yang meriwayatkan dengan riwayat yang sama, ini dia tidak dinyatakan sebagai rawi dengan hadis yang mungkar karena tidak sendirian. Ini definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan wa qad ikhtalafa al-muhaddithuna fi ta'rif al-munkar. Para ahli hadis telah berselisih di dalam mendefinisikan makna mungkar. Sehingga bila mana kita melihat keterangan hukum apa namanya seorang muhaddits di dalam menentukan keabsahan atau kedhaifan satu hadis, bila mana hadis ini mereka menyatakan hadis yang dhaif, di antara alasan yang mereka sebutkan adalah li'anna fihi rawin mungkar, karena pada riwayat hadis tersebut terdapat seorang rawi yang mungkar. Yang mungkar atau hadza haditsun mungkar, ini adalah hadis yang mungkar. Ini adalah hadis yang mungkar. Dan mereka para ulama ahli hadis berselisih di dalam mendefinisikan hadis yang mungkar. Faqila innal munkar huwa ma rawahu dhaif mukhalifan lis-siqah. Yaitu seorang rawi yang dhaif meriwayatkan satu riwayat namun menyelisihi seorang rawi yang siqah. Ini dinyatakan sebagai riwayat yang diriwayatkannya dinyatakan sebagai riwayat yang mungkar karena menyelisihi yang siqah, sementara dia adalah seorang rawi yang dhaif. Kalau ada seorang rawi yang siqah, menyelisih periwayatan seorang rawi yang lebih siqah dibandingkan dirinya, itu dinyatakan sebagai riwayat yang apa? Masih ingat gak? Nah, masih ingat gak itu? Seorang rawi yang siqah namun menyelisihi periwayatan seorang rawi yang lebih siqah dibandingkan dirinya. Yang kita ambil adalah riwayat yang lebih siqah, ya kan? Dibandingkan riwayat tersebut. Ini penamaannya seperti yang sebelumnya telah disebutkan, dinamakan sebagai riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz. Syadz termasuk dari jenis riwayat yang lemah. Kita kembali kepada hadis yang mungkar. Sebagian ahli hadis mendefinisikan hadis yang mungkar adalah riwayat yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif menyelisihi periwayatan yang siqah. Misru semisal ayyarwi al-hadithu siqa haditha siqatun ala wajhin. Semisal ada satu hadis diriwayatkan oleh seorang yang siqah. Wa yarwihi rajulun dhaifun ala wajhin akhar. Namun ada seorang yang dhaif meriwayatkan dengan makna yang berbeda. Hatta wa in kana rawiyan tilmidain li syaikhin wahid. Walaupun kedua rawi tersebut, yang satu siqah, yang satu dhaif, sama-sama satu guru. Sama-sama belajar pada satu guru. Namun ternyata satunya siqah, satunya dhaif. Sehingga terkadang dijumpai seorang guru memiliki murid yang sebagiannya siqah dan sebagiannya lemah, dhaif. Sehingga belajar kepada seorang guru tidak menjamin bahwasanya dia adalah seorang yang siqah. Kalau pada zaman sekarang ini belajar kepada seorang syekh yang apa namanya, baik dari sisi manhajnya dan yang semisalnya, tidak menjamin bahwasanya sang murid yang belajar dengan syekh tersebut ini baik pula dari sisi manhajnya, ya kan? Terkadang ada orang mengatakan, saya juga belajar bersama Syekh Sifulan, bahkan saya belajar kepada Syekh Sifulan itu sekian tahun lamanya. Namun apakah dia mentazkiyah dirinya dengan belajar kepada Syekh tersebut, berarti di dalamnya berisikan tazkiyah pula dari sisi manhajnya? Jawabannya tentu tidak. Demikian pula di dalam rawi al-hadis. Wakala ba'duhum fi ta'rifil munkar, sebagian di antara mereka para ahli hadis ada yang mendefinisikan hadis yang munkar dengan definisi man farada bihi wahid la yahmilu qabuluhu idza tafarrada wa hadza ma dhahaba ilaihi an-nazim, yaitu apabila hadis ini diriwayatkan oleh satu orang yang orang tersebut tidaklah mungkin untuk diterima periwayatan darinya bila mana dia itu sendirian saja. Berarti harus ada kawannya baru diterima. Tapi kalau semisal dia sendirian, dia diterima. Definisi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baikhuni rahimahullah di dalam matannya, di dalam manzumahnya. Wal munkaru al-fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Namun wa ala hadza ta'rif, berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, yakunul munkaru wal gharib. Hadis yang munkar adalah hadis yang gharib. Hadis yang gharib yang berasal dari seorang rawi. Yang rawi ini tidaklah akan diterima periwayatannya kecuali bila mana ada kawan-kawannya yang meriwayatkan dengan riwayat yang sama. Ini terkadang ada arti, sehingga pada makna ini hadis yang mungkar adalah hadis gharib. Wa qulu gharib ma rawa rawin faqat. Dan katakanlah gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Satu orang rawi saja. Namun apabila satu orang rawi ini adalah seorang rawi yang tidak diterima periwayatannya bila mana dia sendirian, harus ada kawannya, berarti gharib ini naik ke tingkatan riwayat yang mungkar. Gharib juga mungkar karena sendirian dari sisi periwayatannya. Ini riwayat yang berasal dari seorang rawi yang bersendirian dan dia lemah. Alladzi la yahmilu tafarrudun manin farada bihi, yang tidaklah memungkinkan bersendirian seseorang tatkala meriwayatkan hadis tersebut secara bersendirian, dalam artian harus ada yang lainnya baru terangkat dari sisi derajatnya. Wa huwa marjudun hatta law furida anna lahu syawahid min jinsihi. Maka riwayat yang seperti ini adalah riwayat yang tertolak, tidak diterima. Walaupun kalau misal ada syawahid-syawahid yang sama dengan periwayatannya. Ada syawahidnya berasal dari rawi ini, rawi ini, rawi ini, tapi dia bersendirian. Tidak ada kawan-kawannya yang meriwayatkan riwayat tersebut. Maka tidak bisa diangkat menjadi tingkatan yang sahih. Fa innahu la yartaqi ila darajatil hasan, sehingga tidak bisa naik ke derajat hasan. Sehingga dalam pembahasan hadis yang hasan adalah hadis yang dhaif namun memiliki syawahid-syawahid sehingga terangkat menjadi hadis yang hasan. Namun riwayat yang berasal dari rawi yang mungkar, walaupun ada syawahid-syawahid yang mendukung periwayatannya, ini tidak bisa naik ke derajat hasan. Tetap dinyatakan sebagai hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Li'anna dha'fa fihi mutanahi. Karena kelemahan di dalam riwayat tersebut itu sudah sampai puncaknya. Sangat lemah. Sangat lemah. Seperti orang yang sudah mau sekarat. Walaupun dibantu-bantu berdiri. Dibantu untuk kemudian berjalan. Ya namanya mau sekarat tetap sekarat. Ya kan? Tidak bisa membantunya. Terkecuali seorang yang pincang. Ya kan? Kemudian ada seorang yang ingin membantunya. Dia bisa berjalan. Bisa kuat. Ini tingkatan kelemahan dalam satu hadis berbeda-beda. Namun definisi yang pertama, yaitu seorang rawi yang dhaif meriwayatkan satu riwayat menyelisihi periwayatan seorang rawi yang thiqah, dinyatakan sebagai hadis yang munkar. Dan definisi ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, adalah definisi yang diambil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau berpendapat dan menguatkan hadis yang mungkar dengan definisi tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.